Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa la yadfa'u sayyati ila anta. As-sayyat artinya mayasul mar'a, segala sesuatu yang menyusahkan seseorang wuku'uhu terjadinya. Dan seorang itu yanfiru minhu, lari menjauhinya, halan au ma'alan, boleh jadi menyusahkan itu halan sekarang atau dampaknya di masa yang akan datang. Maka boleh jadi ada sesuatu yang pada saat ini ya, nampaknya tidak menyusahkan namun berdampak menyusahkan. Itu berarti yasu'u ma'alan. Dan itu semua tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali Allah. Oleh karena itu, maka jika seorang tertimpa satu musibah, maka adalah iltaja'a, maka adalah dia mengadu kepada Tuhannya Ta'ala. Sampai-sampai orang musyrik pun ketika mereka rakibu fil fulki, mereka menaiki kapal, lalu mereka syahadul gharqa, mereka menyaksikan kalau mereka mau tenggelam, mereka berdoa pada Allah, memurnikan doanya hanya pada Allah. Namun kalimat ini tidaklah bertentangan dengan bahasanya keburukan musibah itu tercegah dengan sebab. Famatsalan, maka misalnya seandainya kita ada seorang melihat orang yang mau tenggelam lalu dia selamatkan, maka tentu dia menyelamatkan orang tersebut dengan kehendak Allah. Seandainya Allah berkehendak, orang tadi tidak bisa menyelamatkannya. Fasabab minallahi, maka sebab hakiki adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aqidatu kullu muslimin, maka akidah setiap muslim tidak ada yang bisa mendatangkan nikmat atau hal yang menyenangkan kecuali Allah, tidak ada yang bisa mencegah keburukan hal yang menyusahkan kecuali Allah. Wabi muktadha, dan konsekuensi dari keyakinan ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk tidaklah meminta hal yang menyenangkan dan memohon tercegahnya hal-hal yang tidak menyenangkan kecuali mintanya kepada Allah. Oleh karena itu, maka para rasul salatullah wassalamuhu alaihim, mereka memohon kepada Allah untuk mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan mereka meminta kepada Allah tercegahnya kejelekan. Allah Ta'ala bercerita tentang Zakaria yang berdoa, Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah, wahai Rabbku berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Dan Allah Ta'ala bercerita tentang Ayub wa Ayuba dan Ayub ketika dia nada Rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Maka ayat ini dalil bahasanya an-nida itu sama dengan doa. Ya, karena idnada rabbahu maknanya adalah idda'a rabbahu, maka nida itu adalah bahasa lain untuk doa. Anni masaniyad duru, ya Allah sesungguhnya aku tertimpa kesusahan yaitu penyakit, wa anta arhamur rahimin. Wa hakata, dan demikian wajib seorang mukmin agar juga seperti itu. Dan wala haula wala quwata illa bika, tentang maknanya ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, la yujadu haulun wala quwatun illa billahi, tidaklah dijumpai kekuatan, daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ba di sini maknanya fi. Ya, tidak ada, tidak jumpai kekuatan dan daya dan kekuatan illa filai wahdah. Ya, kecuali ada kecuali pada Allah semata. Maknanya kalau pakai penjelasan ini, maka selain Allah tidaklah memiliki haulun wala quwwatun, daya dan kekuatan. Nah, kalau pakai penjelasan ini, maka yang dimaksud dengan haul dan al-quwwah yang dinegasikan, yang ditiadakan dari selain Allah adalah daya yang sempurna dan kekuatan yang sempurna. Karena keyakinan ahlu sunnah, selain Allah, semacam manusia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan. Akan tetapi kekuatan manusia dan makhluk itu relatif dan tidak sempurna. Adapun kekuatan yang sempurna dan kekuatan yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Ini makna yang pertama. Menegasikan adanya daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya pemilik daya dan kekuatan. Dan yang dimaksudkan adalah satu-satunya pemilik daya dan kekuatan yang sempurna. Adapun makhluk, maka punya kekuatan namun tidak sempurna. Makna yang kedua adalah tidaklah dijumpai bagi kita haulun wala quwwatun. Kalau tadi tidak ada makna lananya, la yujadu haulun wala quwwatun illa billah. Kalau makna yang kedua, la yujadu lana, bedanya di sini ada kata-kata lananya. Kalau di makna yang kedua, la yujadu lana. Kalau yang pertama nafilil jinsi, la yujad haulun wala quwwatun, sama sekali tidak ada haulun wala quwwatun illa billah. Kalau makna yang kedua, negasinya negasi yang muqayyad, la yujadu lana, tidaklah ada daya dan kekuatan bagi manusia illa billahi. Sehingga billahi di sini baknya lil isti'anah atau lisababiyah, kecuali dengan minta pertolongan kepada Allah atau kecuali dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, dan makna yang kedua adalah makna yang benar, bahasanya yang dinegasikan itu bukanlah mutlak namun muqayyad. Ya, haulun dan kuwatun lil insan, lil ibad. Wa muqtada wurudiha fi mawadhi'iha. Apa alasan kenapa kita tarjihkan makna yang kedua? Karena itulah konsekuensi penggunaan kalimat ini di tempat-tempatnya. Ya, misalnya kita ucapkan kalimat ini saat merespon muadzin. Nih, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Ayo salat, mari mengerjakan salat di masjid, mari mendapatkan kemenangan. Kita katakan la haula wala quwata illa billah. Nih. Maka kalimat tersebut artinya adalah muqtada. Penggunaan la haula wala quwata di sini itu bukan menegasikan haulun wala quwatun secara mutlak. Namun muqtadul halnya, kalau kita hubungkan dengan suasananya, maka yang dinegasikan adalah kita. Ya Allah, kita tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk pergi ke masjid illa billah, kecuali dengan bantuanmu. Maka yang dinegasikan adalah negasi yang muqayyad, negasi yang terkait dengan kita. Nah, ini alasan tarjihnya, wahwa muqtada wurudiha fi mawadhi'iha. Kalau kita lihat mawadhi', tempat-tempat penggunaan ucapan la haula wala quwata illa billah, maka muqtadanya, konsekuensinya yang dinegasikan itu bukan negasi yang mutlak namun negasi yang muqayyad, negasi peniadaan yang terkait dengan kekuatan dan kemampuan manusia. It innana, karena sesungguhnya kita tidaklah natahawal bisa berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, duduk di rumah kemudian pindah untuk sholat di masjid, dan tidaklah kuat untuk melakukan hal tersebut illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam kalimat la haula wala quwata illa billah ini terdapat kamalu tafwid lillah, kepasrahan yang sempurna kepada Allah. Wa anal insan, dan bahasanya seseorang itu la yabra' min haulihi wa quwatihi, tidaklah terbebas dari daya dan kekuatannya illa bima atahu Allah, kecuali dengan daya dan kekuatan yang Allah berikan. Ya, berkaitan dengan hadis ini terkait Abu Dawud, kita lihat di catatan kaki. Akhrajahu Abu Dawud, diatkan oleh Abu Dawud, wasakata anhu, dan didiamkan oleh Abu Dawud, berarti saleh menurut Abu Dawud, Ibnu Sunni dan Baihaqi An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, sebagaimana tertera di Dalilul Falihin, mengatakan diatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Diatkan oleh Al-Mundhir dalam Mukhtar Sunan Abi Dawud, urwah ini ada yang mengatakan di Al-Qurasyi, ada yang mengatakan Al-Juhani. Abu Qasim Ad-Dimasyqi mengatakan wala suhbata lahu tasihu, dan tidaklah benar kalau dia adalah sahabat Nabi. Namun Bukhari dan yang lain menyebutkan bahasanya dia mendengar hadis dari Ibnu Abbas. Kata Al-Mundhiri, fa'ala hadza, maka berdasarkan keterangan Bukhari, maka hadis ini mursal. Karena dia tidak menyebutkan sahabat. Oleh karena itu, maka di akhir pembahasan saya Ibnu Utsaimin mengatakan, fa'in sohal hadisu, maka seandainya hadisnya itu sahih, sebagaimana pendapat An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, Farasul, maka sallallahu alaihi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, jika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, kemudian timbul perasaan tidak enak, perasaan sial, kita dituntunkan untuk mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atiyaratu syirkun, anggapan sial itu adalah syirik, anggapan sial itu adalah syirik. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma minna illa, namun tidak ada satupun dari kita kecuali punya perasaan sial. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, akan tapi Allah menghilangkan perasaan tersebut ketika seorang itu betul-betul totalitas bertawakal kepada Allah. Diatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Kita lihat catatan kaki, diatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, wasakata'anhu, didiamkan oleh Abu Dawud, artinya salih menurut Abu Dawud. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Ibnu Majah atau Hawi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dinisai oleh Al-Hakim, disuci oleh Al-Dhahabi, Baihaqi dan Baghawi dalam Sahih Sunnah. Penjelasannya marfu'an, yaitu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atiyaratu syirku, Nabi ulangi dua kali, maka di sini ada namanya taukid lafzi. Syirkun, tiara itu adalah syirkun, maknanya adalah tiara itu adalah salah satu jenis kemusyrikan dan bukan keseluruhan kemusyrikan. Kalau Nabi mau mengatakan itu adalah kemusyrikan seluruhnya, maka bahasanya akan menggunakan at-tiaratu asyirku. Maka akan ada makrifat untuk mubtada dan khobar. Ya, dan kaidah dalam ilmu balaghah, Jika terdapat makrifat pada mubtada dan khobar, maka itu yufidul hasar. Ta'rif fil mubtada wal khobar itu yufidul hasar. Maka jika mubtada itu isim makrifat, khobarnya juga isim makrifat, maka maknanya hasar. Sehingga kalau atir atau asyirku, yang namanya kemusyrikan, yang namanya tiaroh hanyalah kemusyrikan atau seluruh. Maka atiyara itu seluruhnya adalah kemusikan, atau ya, kemusikan itu seluruhnya adalah hanya pada tiyara. Maka ada hasar, ada pembatasan label syirik pada tiyara. Namun yang dimaksud dengan kemusikan di sini, apakah yang dimaksud musik di sini akbar yang mengeluarkan dari Islam, ataukah dia cuma salah satu jenis kemusikan, yaitu asrar? Jawabannya, dia adalah nau'un min anwa'i syirki, salah satu model kemusyrikan, artinya syirkun asrar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang agak semisal, ada dua perkara di tengah-tengah manusia yang merupakan kekafiran. Artinya dua hal tersebut bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, karena menggunakan nakirah, huma bihim kufrun. Seandainya yang diinginkan adalah kafir yang keluar dari Islam, maka huma bihim al-kufru. Ini menggunakan ma'rifat. Bal huma na'un minal kufri. Maka dua hal yang Nabi maksudkan, yaitu al-fakhru fil ansab wa ta'nu fil ansab, membanggakan kehebatan nenek moyang dan mencela nasab orang lain, itu dua kekufuran yang ada pada manusia, itu adalah salah satu bentuk kekafiran. Namun kita lihat kalau berkaitan dengan meninggalkan sholat, maka Nabi pakai al baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarku sholati. Maka Nabi menggunakan al kufri. Maka wajib kita mengetahui perbedaan antara al yang ma'rifat yang ini memberikan makna istighraq keseluruhan dan dengan kata-kata yang terbebas dari al-ma'rifat. Maka jika digunakan kata-kata kufrun, maka yang dimaksudkan adalah salah satu bentuk kekafiran dan itu tidak mengeluarkan dari Islam. Namun jika dikatakan al-kufru pakai al, maka ini adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ya, maka Syekh Ibnu Utsaimin mengikuti menyetujui dan mengikuti kaidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau sampaikan di Iqtida' Shiratal Mustaqim, bahasanya terdapat perbedaan antara kufrun dan al-kufru dalam dalam nusus syar'iyah. Kalau dalam dalil-dalil syariat itu digunakan kufrun, maka itu asghar. Kalau digunakan al-kufru, maka itu akbar. Kalau yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim membahas cuma tentang kufrun. Namun kalau kita yang tadi kita baca, kalau Syekh Ibnu Utsaimin melebarkannya juga ke syirkun. Kalau asyirku beliau katakan itu akbar. Kalau syirkun semacam atiyar atau syirkun, maka itu asghar. Ya, ini kaidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Awalnya asalnya adalah kaidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim li mukhalafatil ashabil jahim. Namun penganut kaidah ini hanya memberlakukan kaidah ini untuk masdar. Hanya memberlakukan kaidah ini untuk masdar dan tidak memberlakukannya untuk isim fa'il. Ya, tidak memperlakukannya untuk isim fa'il, cuma berlaku untuk masdar saja. Ini berkaitkan dengan ayat wamal lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemudian sebagian orang kemudian ketika membaca ayat tersebut faulaika humul kafirun, kemudian membawa kaidah Syekhul Islam di Iqtida' Shiratal Mustaqim yang membedakan tentang kufrun dan al-kufru. Maka di antara jawaban tentang masalah ini berkaitan dengan penggunaannya di ayat faulaika humul kafirun, di antara jawabannya adalah dibedakan antara masdar dan isim fa'il. Yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam, hasil istiqra dari Syekhul Islam Taimiyah tentang masalah ini hanya berlaku untuk masdar. Fa idza tatayyara insanun bi syai'in, maka jika seorang itu menganggap sial karena sesuatu yang dia lihat atau dia dengar, maka dia tidaklah terhitung musyrik dengan yang mengeluarkan dari Islam, namun dia musyrik dari sisi i'tamada ala hadas sabab. Dia kemudian berpangku mengandalkan sebab tersebut. Padahal itu adalah sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Ya, maka jadilah yatufu tawakkul ala Allah, maka lemahlah tawakkulnya kepada Allah dan lemahlah tekadnya. Maka dia teranggap musyrik dari sisi ini, lemahnya tawakal dan bersandar kepada sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Dan kaidah penting dalam masalah sebab, inna kulla insanin i'tamada ala sababin lam yaja'alhu syar'u sababan fa innahu musyrikun syirkan asghar. Semua orang yang mengandalkan mengandalkan pada sebab dan padahal syariat tidak menjadikannya sebagai sebab, maka dia terjerumus dalam syirkun asghar. Meyakini sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab adalah syirkun asghar. Meyakini bahasanya ini adalah obat padahal Allah tidak menjadikannya sebagai obat adalah syirkun asghar. Meyakini bahasanya adalah sebab kecerdasan, sebab keberuntungan, sebab dan seterusnya yang tidak Allah jadikan sebagai sebab adalah syirkun asghar. Nah, syirkun asghar dalam masalah sebab itu dari mana, dari sisi mana sebabnya kemusyrikannya, wa hadha an-naw'u min al-isyrak isyraki ma Allah, kemusyrikan berkaitan dengan masalah ittikhadul asbab, keyakinan terhadap sebab, ini boleh jadi letak kemusyrikannya adalah fitasyri', ya, fitasyri' dalam dalam penetapan hukum. In kana hadza sababu syar'iyan, jika sebab yang diyakini sebagai sebab itu adalah sebab syar'i, maka dia yakini itu satu hal yang dituntunkan dan ini adalah sebab demikian. Sebagaimana maka sebagaimana air zam-zam adalah sebab untuk kesembuhan dan sebagainya, tergantung niat orang yang meminumnya. Kemudian ada orang yang berkeyakinan, ya, bahasanya menurut syariat kita perlu melakukan demikian-demikian, dituntutkan melakukan demikian-demikian, dan ini menjadi sebab terwujudnya ini, dan dinisbatkan itu sebagai syariat. Maka letak kemusikannya adalah fitasyri, dalam masalah penetapan syariat. Kemudian yang kedua, wa imma fitakdir, dan boleh jadi letak kemusrikan dalam dalam masalah syirkun asbab, syirik tentang masalah sebab, adalah dalam masalah menyaingi Allah dalam menakdirkan. Jika itu sebab kauni, maka jika itu sebab kauni, maka jadi saingan Allah dalam menetapkan, dalam masalah menakdirkan. Allah yang punya hak untuk menakdirkan, maka ternyata orang ini ada yang menyaingi Allah dalam masalah menakdirkan. Allah yang menakdirkan ini adalah obat untuk itu. Allah yang punya hak untuk menakdirkan ini adalah sebab untuk itu. Kemudian ada orang yang beranggapan bahwasanya cincin perkawinan itu sebab langgengnya rumah tangga, cincin nikah itu sebab langgengnya rumah tangga, selama masih dipakai di jari, maka itu akan sebab raketnya keduanya. Maka ini jadi saingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menakdirkan. Yang punya hak menakdirkan semacam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan boleh jadi dalam tasrik, ketika orang mengatakan kita perlu membaca membaca Al-Fatihah sekian, orang kemudian baca solawat 4444 kali, maka nanti hajatnya akan terpenuhi, maka hajatnya akan dimudahkan. Maka ini sisi kemusyrikannya adalah fitasyri', dalam penetapan hukum menganjurkan untuk membaca dengan bilangan tertentu, padahal yang punya hak untuk menganjur-anjurkan semacam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian syirik dalam masalah tatoyur itu bisa meningkat menjadi syirik akbar. Kapan? Lakin lau takoda, seandainya orang itu berkeyakinan bahasanya sumber perasaan sial dan tatornya itu adalah fa'ilun binafsihi, itulah yang mewujudkan kesialan, dunallah, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini musyrik syirkun akbar, karena dia telah menjadikan bagi Allah tandingan dalam penciptaan dan dalam penciptaan. Maka ringkasnya hukum tiarah, keyakinan sial karena hari, karena bulan dan yang lainnya, itu ada dua macam, bisa akbar dan bisa asghar. Jika meyakini bahasanya makhluk itulah yang menciptakan, mewujudkan kesialan, makhluk boleh jadi namanya waktu atau yang lain, itulah yang mewujudkan kesialan, maka ini syirkun akbar, syirik dalam rububiyah. Namun jika tidak, maka itu adalah syirkun fil asbab, dan syirkun fil asbab secara umum adalah syirkun asghar. Wa ma minna, dan tidak ada satupun kita kecuali timbul perasaan cemas, deg-degan, ya, ketika itu terjadi. Artinya makna kalimat ini wa ma minna ahadun illa tatayyara, atau boleh juga artinya wa ma minna illa mutatayyirun, tidak ada dari kita kecuali pernah punya perasaan sial, deg-degan. khawatir terjadi ini dan itu. Ini ketika melihat sesuatu atau sebagainya. Artinya makna kalimat ini tidak ada dari kita satupun manusia yang terbebas dari perasaan sial. Karena ketika seorang itu mendengar sesuatu lalu timbul perasaan sial, atau dia baru memulai melakukan sesuatu kemudian dia jumpai bahasanya awal langkah dia tidaklah mudah, banyak masalah, banyak rintangan, kemudian dia ya tasya'am, timbul perasaan sial, lalu kemudian tidak jadi, wah ini kayaknya sial ini ya, kok kemudian awalnya adalah awal yang ya, tidak lancar, wah ini ya. Kemudian timbul perasaan sial, kemudian tidak jadi. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini bahwasanya sial sebagai perasaan tidak tercela. Sial sebagai perasaan tidak tercela karena itu di luar kontrol manusia. Tiba-tiba muncul perasaan semacam itu dalam hati. Maka tentu satu hal yang tidak mungkin ini dianggap sebagai satu hal yang dosa. Karena itu di luar kemampuan kita. Namun yang dosa adalah sesuatu yang di dalam kemampuan kita. Nah, setelah timbul perasaan tadi, terus kita bagaimana? Jadi pergi atau enggak jadi pergi? Nah, itu di dalam kemampuan kita. Adapun tiba-tiba timbul perasaan sial, maka kita tidak dosa dengan semata-mata timbul perasaan sial. Semata-mata tiba-tiba muncul perasaan sial, kata orang Jawa, ujuk-ujuk kok ada perasaan was-was. Kemudian mimpi yang enggak enak, kemudian tiba-tiba bangun, kemudian timbul was-was. Maka tiba-tiba munculnya perasaan was-was, sial, celaka, itu enggak dosa. Itu manusiawi. Tinggal yang kemudian nanti jadi sumber dosa dan tidak, itu apa yang kita lakukan setelah muncul itu. Apakah kemudian kita pasrah dengan perasaan tadi, ya, dipenjara oleh perasaan, ya, dipenjara oleh perasaan semacam itu, ataukah kemudian kita bersandar kepada Allah kemudian tidak ambil pusing dengannya. Nah, di sini nanti terdapat perbedaan antara orang yang bertauhid dan orang yang tidak bertauhid. Sebagaimana kemudian tiba-tiba timbul perasaan senang dengan lawan jenis itu enggak bisa kemudian kemudian dosa gitu ya. Tanpa kemudian dia melakukan sebab, ketika itu tanpa dia melakukan sebab-sebab yang haram tentunya, kemudian timbul perasaan senang. Namun kemudian apa yang dilakukan ketika setelah timbul perasaan senang tadi, oh dia sadir, oh itu istri tetangganya. Nah, maka dia tidak teruskan. Tapi kemudian tiba-tiba timbul perasaan senang, suka, ya, itu bukanlah satu hal yang kemudian di luar kontrol kita. Di luar kontrol kita, kecuali kalau kita melakukan sebab-sebab yang haram untuk timbulnya hal tersebut. Namun jika kita tidak melakukan sebab-sebab yang haram, maka itu di luar kontrol kita. Yang jadi dosa dan tidak adalah gimana menyikapi perasaan. Ya, kalau semata-mata perasaan dan itu timbul bukan karena usaha-usaha haram yang kita lakukan, maka tidak dosa. Namun gimana menyikapi perasaan? Wa tawakkul dan tawakal adalah sidrul i'timad, adalah ketulusan dalam bersandar kepada Allah fi jalbil manafi, untuk datangnya manfaat dan pencegahnya bahaya. Ma'athiqati plus diiringi dengan percaya dengan Allah, dan plus fi'lul asbab, melakukan usaha yang memang Allah jadikan sebagai usaha. Fala yakfi, maka tidak cukup hanya i'timad faqat, hati bergantung kepada Allah kemudian tidak melakukan upaya apapun. Namun tidak boleh tidak arthiq tathiqu antathiqa bihi, anda percaya bulat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi. Kemudian kembali ke tadi, kalau di matan dihatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Kemudian wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud. Namun dalam riwayat Tirmidzi ditegaskan bahasanya kalimat terakhir adalah perkataan Ibnu Mas'ud, bukan hadis Nabi. Mana kalimat terakhir? Yaitu walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Wa ala hadza yakunu mauqufan. Maka berdasarkan hal ini, maka kalimat terakhir adalah mauquf, sehingga jadilah dia mudrot, sisipan dalam hadis. Kan ini marfu, tiba-tiba kalimat terakhir ada perkataan sahabat yang diletakkan di situ tanpa ada penegasan sebelumnya. Waqala Ibnu Mas'udin, enggak ada penegasan, maka namanya mudrot, sisipan dalam hadis. Dan yang namanya mudrot adalah salah satu perawi memasukkan satu perkataan dalam hadis yang itu adalah perkataannya tanpa penegasan. Dan yang namanya mudrot boleh jadi terjadi pada sanad dan pada matan, namun mayoritas sisipan itu pada matan. Dan sisipan yang terjadi pada matan hadis itu ada tiga macam, boleh jadi ada di awal hadis, boleh jadi di tengah hadis, dan boleh jadi di akhir hadis. Dan sisipan di akhir hadis itulah yang paling banyak terjadi. Contoh sisipan yang ada di awal hadis adalah perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, berwudulah secara sempurna, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak basah oleh air wudu, celaka karena untuknya neraka. Nah, perkataan asbirul wudu, asempurnakalah wudu adalah perkataan Abu Hurairah. Sedangkan wailun lil aqabi minan nar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu disisipkan tanpa ada penjelasan. Dan contoh sisipan yang ada di tengah hadis, perkataan Zuhri berkaitan dengan hadis tentang awal mulanya Nabi dapat wahyu, maka Ibunda Aisyah bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannas, bertapa di Gua Hira, namun ini sudah tidak lagi masyru' atau tidak pernah masyru' karena ini adalah satu yang Nabi lakukan sebelum beliau menjadi Nabi, maka itu tidak pernah jadi syariat. Karena Nabi melakukannya sebelum jadi Nabi, dan Nabi meninggalkannya setelah beliau menjadi Nabi. Kemudian Az-Zuhri mengatakan, watahannusu at-ta'abudu. Dan yang dimaksud dengan tahannus adalah beribadah. Contoh yang sisipan yang ada di akhir hadis adalah hadis yang disebutkan oleh penulis matan kitab Tauhid. Contoh yang lain adalah hadis Abu Hurairah yang ada di Umdatul Ahkam. Faman istata'a minkum ayutilla ghurratahu, siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan sinar di wajahnya, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Ini adalah perkataan Abu Hurairah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.